Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para pendengar sekalian, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang diberikan kepada kita berupa kesempatan dan juga kenikmatan-kenikmatan yang lainnya yang kita tidak akan sanggup menghitungnya. Mudah-mudahan waktu yang kita manfaatkan pada pagi hari ini termasuk menjadi di antara bagian dari rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dan semoga Allah jadikan amal kita selalu bisa diikhlaskan dan diterima oleh Allah karena sebab keikhlasan kita. Dan semoga juga Allah Ta'ala selalu membimbing kita di atas ilmu karena di antara sebab Allah Ta'ala menerima amal kita adalah karena di atas bimbingan ilmu itu sendiri. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana telah kami sampaikan tadi, ya, pembahasan kali ini kita berpindah dari pembahasan cemburu, ya. Dan cemburu sudah kita bahas, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Maka kita masuk kepada bab al-haya'u minal iman. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman. Baik. Muallif membawakan bab al-haya'u minal iman. Al-haya'u minal iman, malu itu termasuk dari iman. Ini bab yang ada di dalam kitab Sahih Bukhari, bab yang ke-16 dalam sahihnya. Hadis nomor 24. Ya. Di sana disebutkan hadis dari jalan Abdullah ibni Umar. Ya. Dari Abdullah ibni Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Dari Abdullah ibni Umar an abihi, dari bapaknya yaitu Umar ibn al-Khattab, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala rajulin minal ansar. Dikisahkan bahwasanya ada seorang, ketika Nabi lewat kepada seorang, Nabi sallallahu alaihi wasallam lewat pada seorang dari kalangan Ansar, ya, dalam kondisi sedang memberikan nasihat, memberikan, menyampaikan suatu kepada saudaranya, ya, fil haya'i, dalam keadaan malu. sambil menyampaikan kepada saudaranya nasihat-nasihat dan dalam keadaan apa? Malu. Ya. Jadi dengan rasa malu menasehati ya saudaranya. Mengingatkan ya saudaranya dengan rasa malu. Ya. Maka kemudian Rasulullah SAW menyatakan da'hu fa innal haya'a minal iman. Biarkanlah ya. Biarkanlah. Artinya apa? Biarkan orang yang sedang memberi nasihat itu ya dari rasa malu ya. Sesungguhnya malu itu termasuk dari iman. Ya. Malu itu sebagian dari iman. Malu itu dari iman. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dari hadis ini dijadikan bab oleh Imam Bukhari bahwa malu itu termasuk daripada iman. Ya, malu itu termasuk daripada iman. Dan malu itu merupakan sifat orang yang beriman. Lalu apa yang dimaksud? Nah, sekarang pengertian apa itu malu? Ya. Apa sih yang namanya malu? Ya. Kita mungkin memiliki sifat malu ya. Iya, Ustaz. Ya. Sebab kalau sudah tidak ada malu ya hilang kebaikannya ya. Iya. Makanya Nabi mengatakan al-haya'u minal iman. Malu itu termasuk daripada iman. Dan malu termasuk adab-adab yang harus dimiliki oleh setiap mukmin muslim ya. Sebab disebutkan yang namanya malu, kita ambil pengertian yang disampaikan oleh Syekh Utsaimin di dalam kitabnya Syarah Riyadhus Shalihin. Malu itu merupakan sifat yang ada pada diri seorang. Ya, yang membawa seorang kepada untuk berbuat kebaikan. Ya, perkara yang bisa memperbaiki dirinya dan meninggalkan apa yang bisa mengotori dirinya. Itu yang namanya malu, sifat yang ada pada diri seorang. Yang membawa seorang untuk melakukan kebaikan, perkara yang bisa menghiasi dirinya dan meninggalkan apa yang mengotori dirinya. Ya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini yang namanya malu. Sehingga kalau orang punya malu, dia takut melakukan sesuatu yang menghilangkan muru'ah kehormatannya. Malu kepada orang melakukan hal yang merusak, menghilangkan kehormatannya. Kalau melakukan yang haram, dia malu kepada Allah. Kalau meninggalkan kewajiban, dia malu kepada Allah. Ya. Itulah yang namanya malu, yang disebutkan malu itu dari keimanan. Jadi di sini malu kepada Allah. Kita sebagai makhluk Allah harus memiliki malu kepada Allah. Malu kepada Allah sebagai hambanya tidak taat. Malu kepada Allah sebagai hambanya seharusnya mentauhidkan Allah. Mengesakan Allah. Mensyukuri nikmat Allah. Kita harus malu. Berapa banyak nikmat yang sudah diberi oleh Allah sih? Kok sampai kita tidak mau mentaati Allah? Seharusnya malu ya. Itulah. Sehingga dikatakan malu itu termasuk daripada iman. Yang kedua, apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Qutaibah rahimahullah. Apa itu malu? Malu itu maknanya adalah yamna'u sahibahu min irtikabil ma'asi. Malu adalah maknanya adalah malu yang mencegah pemiliknya. Orang yang memiliki rasa malu itu mencegah dirinya dari melakukan al-ma'asi, kemaksiatan-kemaksiatan. Rasa malu yang mencegah pemiliknya dari melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Itu kata Imam Ibnu Qutaybah rahimahullah. Kama yamna'ul iman. Sebagaimana keimanan itu mencegah kemaksiatan-kemaksiatan. Orang yang imannya tinggi, nah maka dia akan semakin jauh dari kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah. Itulah malu yang dimaukan daripada iman. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini diantara malu yang termasuk dari iman. Dan di sana ada takrif pengertian yang lain. Kita bacakan beberapa takrif supaya dengan mengenal pengertiannya akan semakin jelas apa itu yang dimaksudkan dengan malu, gitu ya? Iya, Ustaz. Berkata Imam Nawawi rahimahullah, qala al-ulama'u haqiqatul haya. Nah, Imam Nawawi menerangkan tentang hakikat malu. Hakikat malu. Khuluqun yab'athu ala tarkil qabih wa yamna'u min at-taqsir fi haqqizil haqqi. Ya. Malu itu kata Imam Nawawi rahimahullah adalah hakikat dari malu adalah akhlak. Akhlak, perilaku yang membangkitkan seorang untuk meninggalkan perkara yang jelek. Untuk meninggalkan perkara yang jelek. Dan mencegah diri dari mengurangi pada hak setiap yang punya hak. Nah, di sini. Dan mencegah diri dari mengurangi pada hak setiap yang punya hak. Ya. Nah, berarti di sini lebih luas. Jadi sebuah akhlak yang membangkitkan orang melakukan apa itu? Meninggalkan perkara yang jelek. Baik jelek dipandang dari sisi syariat atau jelek dari sisi akhlak di antara manusia. Ya. Dan mencegah daripada mengurangi hak yang punya hak, haknya Allah, haknya manusia, ya. Tetangga punya hak. Maka jangan sampai tetangga yang punya hak kita mengurangi haknya, ya. Dengan kita tetangga seharusnya bisa tenang, istirahat, kemudian kita mengganggunya dengan menyebabkan keluarga kita atau tetangga kita mendapatkan gangguan dari tangan kita. Ini kita harus malu, ya. Kepada istri, kepada suami, kepada anak, ya, kepada Allah, kepada Rasulnya. Itu punya hak-hak yang kita harus tunaikan. Nah, yang namanya malu, itu mencegah untuk jangan sampai mengurangi hak-hak setiap yang punya hak. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sehingga kalau ada seorang wanita, ya, malu. Ketika seharusnya taat dalam kebaikan kepada suami, membantu, melayani suami, ya, kemudian dia tidak mau, tidak mentaati apa yang harus diberikan kepada suaminya, dia harus malu. Malu kenapa? Tidak mau memberikan haknya, ya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, itulah diantara yang namanya pengertian daripada malu yang disebutkan oleh para ulama kita rahimahumullah jami'an. Keutamaan malu sekarang, ya. Keutamaan malu. Malu itu merupakan perkara yang akan mendatangkan kebaikan, ya. Sebab malu itu perkara yang akan mendatangkan kebaikan. Bagaimana Rasulullah SAW bersabda, Al-Haya'u la ya'ti illa bi khairin, dari Imran Ibni Husain. Al-Haya'u la ya'ti illa bi khairin. Yang namanya malu tidak akan mendatangkan kecuali apa? Kebaikan. Hadis muttafaqun alaih. Hadis disepakati oleh Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Dan di dalam kitab ini disebutkan di sini hadis dari Ibnu Mas'ud, inna mimma adrakan nas min kalami nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Sesungguhnya di antara apa yang didapatkan oleh manusia dari ucapan para nabi terdahulu, yang pertama adalah kalau kamu sudah tidak malu, berbuatlah sekehendakmu, sesukamu. Apa yang dimaukan dengan kalimat ini? Orang kalau sudah tidak punya rasa malu, ya, kalau sudah hilang rasa malunya, maka berbuatlah sesukamu. Ya. Di sini maknanya kata Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, bahwa lafaz ini, ucapan ini menunjukkan, yakni apabila kamu sudah tidak malu, berbuatlah semaumu, ini merupakan ucapan, kata Imam Ibnu Rajab. Lafaz ini lafaz yang sudah ditunjukkan dari ucapan para nabi terdahulu. Artinya kalimat yang sudah beredar di antara manusia yang silih berganti di antara mereka, generasi demi generasi. Apa itu? Bahwasanya ini menunjukkan bahwa para nabi-nabi terdahulu, ya, telah menyampaikan kalimat seperti ini, sehingga kalimat ini menjadi kalimat yang masyhur, ya, sampai pada umat Islam ini. Kalau sudah tidak punya rasa malu, berbuatlah semaumu. Ini bukan berarti perintah, ya. Artinya apa? Tahdid. Apa itu tahdid? Ancaman. Karena memang malu itu memiliki keutamaan yang besar. Malu itu memiliki keutamaan yang besar, akan mendatangkan apa tadi? Kebaikan. Akan mendatangkan kebaikan. Ya. Jadi yang namanya malu itu mendatangkan kebaikan. Poin berikutnya, macam-macam atau jenis malu. Malu itu ada dua. Ya. Malu yang khuluqun jibillah ghairu muktasab. Malu yang merupakan akhlak yang sudah ada dari lahir, tanpa diusahakan. Jadi memang dia lahir dalam kondisi sudah diciptakan oleh Allah memiliki sifat apa? Malu. Insyaallah. Ini juga akan mendatangkan kebaikan, ya. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu seorang nabi yang Allah ciptakan memiliki rasa apa? Malu. Malu. Sampai disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu asyaddu haya'an minal adra. Nabi itu lebih pemalu daripada gadis pingitan. Ya. Yang namanya gadis pingitan itu gadis yang belum menikah, belum berhubungan dengan seorang laki-laki. Sehingga dia malu di tempatnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Sa'id Al-Khudri, asadtu haya'an minal adra fi hidriha. Fa idza ra'a syai'an yakrahuhu. Maka apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat sesuatu yang tidak disenangi, arafnahu fi wajhihi. Kami bisa tahu. Kami bisa mengenal dari sisi wajahnya, ya. Jadi kalau dia tidak senang kepada sesuatu, kami lihat wajahnya, nampak orang yang malu, ya. Dan ini merupakan sifat yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Sehingga malu yang baik ini, yang merupakan akhlak sudah baik, kita punya anak perempuan misalkan, keluar malu, ada laki-laki ngajak anak perempuan kita keluar, kok malah lari ke kamar. Nah, itu namanya malu yang terpuji. Dan itu sifat yang mendatangkan kebaikan. Jangan takut, ya. Punya anak yang pemalu seperti itu, jangan takut. Saya punya anak perempuan kok pemalu sekali ya. Masa enggak mau gaul sama laki-laki? Seperti layaknya apa? Anak muda-mudi sekarang misalnya ya. Iya. Jangan takut. Kalau memang dia malu dalam kebaikan, itu kebaikan. Ya. Karena sesungguhnya Rasulullah SAW juga demikian ya. Iya. Lebih pemalu daripada gadis pingitan. Nah, gadis pingitan pemalu ya. Iya. Gak tahu zaman sekarang ada enggak gadis pingitan. Udah langka ya. Eh, langka ya. Kalau sudah umur 14 ya sudah. Keluar semua ya. Gaul. Ya, jadi demikian. Sehingga termasuk akhlak yang mulia adalah akhlak, memiliki akhlak yang mulia tadi. Dia sudah lahir dalam keadaan memiliki rasa malu. Ya. Kadang kita punya anak. Ya. Dari antara 4 atau 5 anak atau 2 anak itu, ada yang sudah nampak. Yang satu pemalu, yang satu apa? Pemberani. Yang satu pemalu ketemu tamu, yang satu apa? Di belakang terus enggak berani. Ya, demikian ini salah satu bentuk. Ya, salah satu bentuk sifat yang memang ada pada diri dia, rasa malu. Yang kedua, makana muktasab min ma'rifatillah wa ma'rifati azamatihi wa qurbihi min ibadihi. Yang kedua adalah malu yang muktasab. Muktasab itu malu yang diusahakan dari mengenal Allah, mengenal keagungan Allah, mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dan hamba-hambanya. Ya. Dan barakallahu fikum, ini merupakan malu yang terpuji. Dan ini merupakan sifat yang sangat mulia. Mau berbuat jelek, ketahuan orang, ya, ketahuan Allah, dia takut dan malu. Ya, dan ini melahirkan rasa malu yang akan menjadikan dia takut terhadap Allah Ta'ala dan takut juga kepada hamba-hambanya. Untuk berbuat dosa kepada Allah, dia malu. Tidak mensyukuri nikmat Allah, dia malu. Tidak berterima kasih kepada saudaranya yang telah beri kebaikan, dia malu. Dan malu yang seperti ini merupakan malu yang terpuji juga. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga rasa malu itu ada dua. Rasa malu yang memang diciptakan oleh Allah dalam kondisi Allah berikan kepada dia rasa malu. Yang kedua, rasa malu yang diusahakan setelah dia mengenal Allah, mengenal kebesaran Allah, sehingga dia malu kepada Allah Ta'ala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itu macam atau jenis malu, ada yang muktasab, ada yang ghairu muktasab. Dan malu ini juga terbagi ada dua jenis. Malu yang terpuji dan malu yang tercela. Malu yang terpuji dan malu yang tercela. Jadi ada yang malu terpuji dan ada malu yang tercela. Jangan dipahami setiap malu itu baik. Baik nanti, maksudnya semua malu itu baik, maksudnya gini. Kadang ada malu yang menjadikan sebab orang itu malu berbuat ketaatan kepada Allah. Ini yang dimaksud malu yang tercela. Sehingga kata Qadi Ibni Iyad, malu yang tercela adalah malu yang menumbuhkan Apa itu? Melahirkan adanya sikap mengurangi hak-hak bagi setiap yang punya hak. Nah, ya. Madu yang melahirkan atau menumbuhkan mengurangi hak bagi setiap yang memiliki hak. Ya. Atau malu yang menghantarkan pelakunya kepada mengurangi hak Allah Azza wa Jalla. Malu yang menghantarkan pelakunya itu mengurangi hak-hak Allah. Ya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dan juga mengurangi hak-hak manusia. Hak-hak kaum muslimin. Ya. Dan ini termasuk malu yang tercela, ya. Adapun malu yang terpuji, ya, itu malu yang disebutkan tadi, malu yang merupakan mencegah seorang, ya, dari berbuat mengurangi hak-hak setiap yang memiliki hak, ya. Sehingga malu ini merupakan sifat yang dimiliki oleh para wanita-wanita zaman dahulu. Masih ingat kisah bagaimana ketika Nabi Musa alaihissalam, ya, ketika dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya, sampai di sebuah tempat namanya kota Madian. Di sana dia dapatkan ada sekelompok orang sedang mengambil air minum. Dan wawajada min dunihim imra'atain. Dan Nabi Musa mendapatkan ada dua orang wanita yang menjauh dari gerombolan atau sekelompok orang yang sedang mengambil air tersebut. Ya. Dan kemudian, kenapa kalian tidak mau mengambil air bersama mereka? Ikut. Apa namanya, berdesak-desakan dengan para laki-laki itu. Ya. Qalata la nasqi hatta yasturu ri'a'a wa abuna syaikhun kabir. Kami tidak mau berdesak-desakan bersama laki-laki itu. Kami nunggu mereka apa? Bubar. Baru kami mengambil air. Karena bapak kami itu sudah sangat tua. Ya. Itulah Nabi Musa melihat dua anak perempuan, ya, yang memiliki akhlak yang mulia, tidak mau berdesak-desakan dengan kaum lelaki untuk mengambil air, ya, menjaga kehormatan dirinya. Karena walaupun membantu bapaknya berbakti kepada orang tua, mengambilkan air minum untuk kambing-kambingnya, namun dua wanita ini sungguh wanita yang menjaga rasa malu. Walaupun membantu bapak, orang tua mengambilkan air, tapi tetap menjaga apa? Kehormatan. Rasa malunya dijaga. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka demikian pula. Ketika sudah diambilkan air oleh Nabi Musa, ya. Maka kemudian apa? Dua wanita ini pulang melaporkan kepada bapaknya. Maka kemudian bapaknya menyuruh untuk memanggil Nabi Musa. Singgah di rumahnya, mau dijamu. Karena orang sudah menolong, maka perlu diapakan? Dibalas dengan kebaikan. Diutuslah salah satu di antara keduanya. Maka Allah kisahkan dalam surat Al-Qasas 25. Faja'athu ihdahuma tamsi ala istihya'in. Faja'athu, maka datanglah wanita itu kepada Nabi Musa. Salah satu di antara dua anak perempuan itu datang. Tamsi ala istihya. Datang dalam keadaan malu. Ya. Datang dalam kondisi apa? Malu. Qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Bapak kami mengundang engkau untuk memberikan balasan dengan apa yang telah engkau berikan kepada kami dari mengambilkan air. Begitulah Allah kisahkan para wanita-wanita dulu itu memiliki akhlak yang mulia, malu. Ya, berjalan dengan rasa apa? Malu. Ya, sampai dikisahkan ketika menyampaikan kabar kepada Nabi Musa pun dengan rasa apa? Malu. Mau bicara dengan laki-laki yang tidak dikenal apa? Malu. Malu gitu. Itulah sifat aslinya para wanita demikian ya. Iya. Malu gitu. Dulu katanya negeri kita ini istilahnya negeri ketimuran. Siapa ya? Iya. Apa arti negeri ketimuran? Negeri yang apa? Banyak dipenuhi dengan akhlak-akhlak yang mulia. Gadis-gadis dulu ketemu laki-laki langsung lari ke rumah. Tidak mau ya. Iya. Takut kepada Allah Ta'ala. Sehingga ketika dikisahkan oleh Umar Ibn Khattab, wanita itu berbicara sambil menutupi dengan kainnya. Kata Ibu atau Umar Ibn Khattab, kanat mustatirah bikami diro'iha. Disebutkan oleh Ibn Katsir, wanita ini yang bicara dengan Nabi Musa sambil bicara sambil menutupi dengan apa? Lengan bajunya. Ya. Lengan bajunya panjang. Lalu wajahnya diapakan? Tutupi. Bukan malah diapakan? Ditampakkan supaya kelihatan mimiknya atau wajahnya. Tapi dia dengan rasa malu nutupi wajah sambil menyampaikan, "Bapak kami ngundang engkau." Ya. Begitu. Setelah itu dia pun berjalan. Nabi Musa berjalan di belakangnya. Ya. Apa yang terjadi ketika Nabi Musa berjalan di belakang wanita ini? Angin meniup kainnya, maka tersingkaplah sebagian kakinya. Nabi Musa pun malu, ya. Di depannya ada wanita yang belum dikenal, ada wanita yang malu dan dia juga malu. Maka Nabi Musa mengambil inisiatif. Kamu berjalan di belakang saya. Nanti arahnya kemana tinggal dilempar batu. Kalau ke kanan, jalan ke kanan, belok kanan, lempar batu sebelah kanan. Kalau belok kiri, lempar batu sebelah kiri. Demikian. Sehingga tidak ada hal yang menimbulkan fitnah di antara mereka. Itulah rasa malu. Sehingga rasa malu ini bukan sekadar sejarah. Sebagai kenangan indah, aduh bagus sekali ya. Tapi sejarah ini supaya diteladani oleh para wanita-wanita sekarang. Para wanita-wanita muslimah sebagai harapan bagi anak-anak kita juga ya. Bagi para anak-anak kita semuanya agar rasa malu ini benar-benar ditumbuhkan dan dijaga. Sebab walaupun dia sudah punya watak malu dalam kebaikan, kalau tidak dijaga bisa hancur ya, bisa rusak. Para pendengar sekalian, sehingga itu contoh malu yang terpuji. Dan masih banyak lagi kisah-kisah bagaimana para sahabiyah yang mereka itu malu, memiliki rasa malu dalam kebaikan. Sebagaimana dikisahkan ketika siapa ini? Ketika Ummu Salamah. Ummu Salamah ini seorang wanita yang semangat belajar. Dari Ummu Salamah berkata, Ja'at Ummu Sulaim. Datang Ummu Sulaim kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Ya Rasulullah, inna allaha la yastahinul haq. Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah itu tidak malu menerangkan yang benar. Fahal 'alal mar'ati min huslin idza ihtalamat. Lihatlah malu yang terpuji di sini. Apakah wanita itu wajib mandi kalau mimpi? Maka Nabi mengatakan idza ra'atil ma. Kalau wanita itu mimpi dan keluar airnya, kata Ummu Salamah, fa khattat Ummu Salamah, yakni wajhaha. Maka Ummu Salamah itu sambil mendengarkan ucapan Nabi, wanita itu kalau mimpi dan keluar airnya itu wajib mandi. Ummu Salamah pun apa? Menutupi wajahnya. Sebagai pertanda apa? Malu, Sir. Malu gitu. Wanita kalau malu kayak gitu ya. Iya, Sir. Umpat, wajahnya ditutupin gitu ya. Iya. Wa ghaddat wajhaha, yakni wajhaha. Ya Rasulullah, tahtalimul mar'ah, katanya. Sambil menutupi wajahnya, sambil tanya, ya Rasulullah, apakah wanita itu juga ngimpi? Ngimpi dan keluar apanya? Airnya. Airnya. Qala na'am, taribat yaminuk, fabima yusbiuha waladuha. Maka dari mana? Anak itu bisa serupa dengan orang tuanya. Siapa yang keluar dahuluan, maka kepada itulah dia akan serupa. Hadis Bukhari nomor 130. Sehingga ini malu yang terpuji. Malu yang terpuji. Ya. Malu yang terpuji dalam hal ini maksudnya adalah seorang malu menanyakan sesuatu, tapi dia tetap bertanya dalam kebaikan. Bukan malu yang baik namanya kalau tidak tahu, tidak mau bertanya, ya. Sebab ilmu, kata Imam Mujahid, ilmu ini, kebaikan ini, la yata'alamul ilma mustahyin wala mustakbir. Ilmu itu tidak akan bisa diperoleh bagi orang yang malu dan sombong. Orang kalau sudah malu, mau ngaji, belajar, malu. Mau pakai jilbab muslim, malu. Ya, kira-kira mau jadi orang baik enggak? Enggak, Ustaz. Nah, sulit. Sulit. Yang kedua, sombong. Nah, sombong. Sombong juga menghalangi ilmu. Orang mau belajar, masa saya duduk seperti itu, di lantai dengerin taklim, kajian, misalnya ya. Maka kata Aisyah, sebaik-baik wanita itu wanita Ansor. Kenapa? Karena mereka itu malu, dan tidaklah malu itu menghalangi untuk mempelajari agama. Ya. Sebaik-baik wanita-wanita Ansar tidaklah menghalangi mereka dari rasa malu itu untuk mempelajari apa? Ya. Agama. Sehingga para pendengar sudah lewat waktunya, Pak. Iya. Sudah lewat waktunya, insya Allah kita lanjutkan pembahasan tentang malu. Masih membahas tentang malu. Pengertiannya, jenisnya dan macamnya dan contoh-contohnya semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.